Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian rutin kita dengan membaca buku Al-Wabilus Sayyib karya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dan kita masih membahas tentang keutamaan-keutamaan zikir yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, dan berikut ini nanti kita akan baca pengalaman yang beliau saksikan ketika beliau melihat guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bagaimana ketenangan beliau, bagaimana kebahagiaan beliau ketika menjalani hidup. Meskipun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dilihat dari fasilitas hidup yang beliau miliki jauh lebih terbatas dibandingkan apa yang dimiliki oleh orang miskin zaman ini. Bisa kita katakan dibandingkan orang miskin di zaman sekarang. Karena Masya Allah beliau orang yang sangat dekat dengan Allah Ta'ala, dan meskipun beliau dalam kondisi membutuhkan, artinya bukan termasuk orang yang kaya, namun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sangat bahagia dengan hidupnya padahal beliau di penjara. Kita akan membaca keterangan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Wa sami'tu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah qaddasallahu ruhahu." Aku mendengar Syekhul Islam, semoga Allah Ta'ala mensucikan rohnya. Beliau pernah mengatakan, "Inna fid dunya jannatan," sesungguhnya di dunia ini ada surga. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. "Man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah." Barang siapa yang tidak memasukinya, "la yadkhul jannatal akhirah," maka dia tidak akan masuk ke surga akhirat. Dan yang dimaksud dengan surga di dunia dari keterangan Syekhul Islam di sini adalah kenikmatan ketaatan kepada Allah, kenikmatan iman, kelezatan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang itu merupakan syarat bagi seorang hamba untuk bisa masuk ke dalam surga akhirat. Wa qala li marratan, dan satu kesempatan beliau pernah mengatakan kepadaku, "Ma yasna'u a'da'i bi," apa yang hendak dilakukan oleh musuh-musuhku kepadaku? Apa yang hendak dilakukan oleh musuh-musuhku kepadaku? Meskipun mereka sangat berusaha keras untuk menjebloskan aku ke penjara, untuk memukul diriku, untuk banyak mendzalimi Syekhul Islam. Namun kata beliau, "Ana jannati wa bustani fi sadri." Aku ini surganya, kebunku, surgaku ada di dadaku. "Aina ruhtu fa hiya ma'i la tufariquni." Kemanapun aku pergi, surga itu akan selalu menyertaiku dan dia tidak pernah berpisah dariku. Surga yang dimaksud adalah kebahagiaan. Kebahagiaan ketika beliau bersama Allah Subhanahu wa taala. Ana habsi khulwatun wa qatli syahadatun wa ikhraji min baladi siyahatun. Bagiku, ana habsi khulwah. Kalaupun aku di penjara, aku bisa berkhulwat dengan Allah Ta'ala. Sehingga aku terbebas dengan urusan apapun di kehidupan dunia ini. Lebih fokus untuk berkhulwat, bermunajat kepada Allah. Wa qatli syahadatun. Dan kalaupun aku dibunuh, aku yakin itu syahid. Wa ikhraji min baladi, dan kalaupun aku diusir dari negeriku, siyahatun, itu adalah perjalanan siyaha, berkelana. Dan siyahatul mukmin adalah jihad. Itu adalah bentuk berkelana yang aku lakukan. Sehingga kenapa aku harus bingung? Kenapa aku harus repot? Kenapa mereka berusaha untuk menyerangku? Padahal semua ini adalah sumber kebahagiaan bagiku. Wa kana yaqulu fi mahbasihi bil qal'ah. Dan beliau pernah mengatakan ketika beliau berada di dalam penjara di daerah Qal'ah. Penjara Syekhul Islam itu berada di sebuah tempat yang di benteng gitu ya, di atas bukit, di qal'ah. Dan ketika beliau dimasukkan ke dalam penjara, beliau pernah mengatakan, "Lau badaltu lahum mil'a hadhil qal'ah dhahaban ma adla 'indi syukra hadhin ni'mah aw qala ma jazaituhum 'ala ma tasabbabu li fihi minal khair." Andaikan aku berikan kepada mereka emas sepenuh qal'ah ini, sepenuh penjara ini, masya Allah, emas sepenuh penjara, betapa banyaknya, "ma adla 'indi syukra hadhin ni'mah," itu enggak sepadan, enggak bisa menggantikan rasa syukur, rasa terima kasih kepada, rasa terima kasih dariku, hadhin ni'mah, dengan nikmat yang telah mereka berikan kepadaku. Dengan sebab mereka aku masuk ke dalam penjara qal'ah. Dan ketika aku masuk ke dalam penjara qal'ah, aku bisa bermunajat dengan Allah, menikmati indahnya khalwah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga andaikan tindakan mereka memasukkan aku ke dalam penjara, itu harus aku gantikan dengan cara dibayar berupa emas sepenuh qal'ah, ternyata itu tidak sepadan dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadaku berupa aku dimasukkan ke dalam penjara ini. Awqal, atau dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, "Ma jazaituhum 'ala ma tasabbabu li fihi minal khair." Aku belum bisa membalas kebaikan mereka, itu tidak tidak sepadan dengan apa yang aku berikan kepada mereka, disebabkan karena mereka telah memasukkan aku ke dalam penjara yang itu aku mendapatkan banyak kebaikan. Atau ungkapan yang semisal. Karena begini, bagi para ulama, ketika mereka didzalimi oleh orang lain, dan dia yakin dia tidak berdosa, dia yakin dia tidak berdosa, namun dia didzalimi oleh orang lain, bagi para ulama itu anugerah besar baginya. Sebagaimana Hasan Al-Basri rahimahullah, suatu ketika datang seseorang melaporkan kepada beliau, "Wahai Imam, fulan telah telah menggibahmu. Fulan telah menggunjingmu, dia menggibahmu." Lalu Hasan Al-Basri mengirim sebuah hadiah, dikirimkan kepada si fulan tadi, dan titip kepada orang yang mengantarkan hadiah, "Tolong sampaikan kepada fulan, ini hadiah dari Hasan Al-Basri sebagai bentuk rasa terima kasih karena beliau telah menghadiahkan pahala untukku." Subhanallah. Kalau orang punya cara berpikir semacam ini jamaah, dimanapun posisi dia sedang didolimi oleh orang lain, dia gak bakalan tertekan, dia gak bakalan stres, dia gak bakalan bingung, bahkan dia bisa lebih berbahagia. Karena dia yakin, kezaliman yang saat ini dia alami akan menambah pahalanya dan mengurangi pahala yang dimiliki oleh musuh-musuhnya. Wa kana yaqulu fi sujudihi wa huwa mahbusun. Dan beliau banyak berdoa ketika sujud. Ketika sujud pada waktu beliau di penjara. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku untuk bisa rajin berzikir kepadamu, mensyukuri nikmatmu, dan melakukan ibadah yang terbaik kepadamu. Masya Allah. Artinya, bagi Ibnul Qayyim rahimahullah, bagi Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, pada saat beliau di penjara, ini adalah kesempatan yang terbesar untuk banyak bermunajat kepada Allah. Dan beliau minta tolong kepada Allah Ta'ala agar dibantu untuk bisa bermunajat kepadanya. وَقَالَ لِي مَرَّةً. Dan pada satu kesempatan beliau pernah mengatakan kepadaku, أَلْمَحْبُوسُ مَنْ حُبِسَ قَلْبُهُ مِنْ رَبِّ. Orang di penjara yang sejatinya, orang yang di penjara yang sejatinya adalah orang yang hatinya tertahan sehingga dia tidak bisa mengingat Allah Ta'ala. Itulah orang yang sejatinya di penjara. Dia enggak bisa merasakan nikmatnya dan lezatnya mengingat nama Allah Ta'ala. wal ma'suru, dan orang yang tertawan adalah man asarrahu hawa, orang yang ditawan oleh nafsunya. Sehingga dia dikendalikan oleh nafsunya, dia tunduk kepada nafsunya, dia menjadi tawanan bagi nafsunya. Baik, sekarang coba kita lihat ya, bagaimana respon beliau. Pertama kali beliau dimasukkan ke penjara qal'ah. Walamma udkhila ila qal'ah, ketika beliau dimasukkan ke dalam penjara al-qal'ah. Wasara dakhila suwariha, kemudian beliau masuk ke tembok qal'ah, ke dinding qal'ah, yaitu ya sebuah dinding yang tinggi, apa ini, benteng ya, benteng qal'ah. Nadhara ilaiha, nadhara ilaihi, kemudian beliau melihat ke arah dinding itu, ke arah tembok itu. Waqala, begitu pintu sudah ditutup, beliau melihat ke arah dinding yang demikian tinggi, gak bakalan berhasil orang mau naik. Faduriba bainahum bisurin lahu bab, babun batinuhu fihi rahmah, wa zahiruhu min kibalihil azab. Kemudian duriba bainahum bisur, dibentangkan di antara mereka sebuah tembok. Lahu babun, di tembok itu ada pintu. Batinuhu fihi rahmah, bagian dalam dari tembok itu isinya rahmat. Wa zahiruhu min kibalihi al-adzab, sementara bagian luar di sebaliknya isinya azab. Masyaallah ya. Untuk menghibur diri beliau, begitu dimasukkan ke dalam penjara, beliau membaca ayat ini. Faduriba bainahum bisurin lahu bab, babun batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min kibalihi al-adzab. Lalu dibentangkan sebuah pintu di antara mereka. Pintu yang bagian dalam isinya rahmat, bagian luar isinya adab. Jadi kenapa aku harus sedih? Sementara di dalam ini isinya penuh dengan rahmat. Karena beliau ya, memahami bahwasanya dengan berada di dalam qal'ah, dengan berada di dalam penjara, beliau bisa lebih fokus untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan surat Al-Hadid ayat 13 ini berbicara tentang orang munafik yang meminta tolong kepada kaum mukminin ketika di akhirat, karena mereka apinya dipadamkan oleh Allah sehingga mereka dalam kegelapan, dan mereka berusaha untuk membuntuti kaum mukminin, merasa kalau dirinya bagian dari kaum mukminin, sebagaimana ketika di dunia dia statusnya sebagai muslim secara KTP, namun akidahnya menyimpan kebencian kepada kaum muslimin dan kebencian kepada ajaran Islam, sehingga dia membuntuti kaum mukminin. Faduriba bainahum bisur, lalu dibentangkan sebuah tembok antara mereka. Babun batinuhu fihi rahmah, lahu bab, yang di tembok itu ada pintu, bagian dalamnya yaitu kaum mukminin isinya rahmat. Wa batinuhu wa zahiruhu min kibalihil adab, sementara sebaliknya isinya adab. Wa alimallahu ma ra'aitu ahadan atyaba 'aishan minhu qad, dan Allah taala mengetahui, belum pernah aku lihat ada orang yang hidupnya lebih bahagia, atyaba 'aishan minhu, dibandingkan Syekhul Islam. Allah tahu, belum pernah aku lihat ada orang yang hidupnya lebih bahagia melebihi Syekhul Islam. Ma'akana fihi min diqil aish, padahal beliau mengalami kehidupan yang sangat sempit di penjara. Artinya tidak, sama sekali tidak punya pekerjaan. Enggak bisa melakukan banyak aktivitas, enggak bebas. Beliau tidak punya keluarga karena beliau tidak menikah sampai akhir hayatnya. Dan tentu saja tempat istirahatnya tidak semewah orang yang berada di rumah dan di istana. Namun beliau masya Allah, kata Ibnu Qayyim, wa alimallah ma ra'aitu ahadan atyaba 'aishan minhu qat. Belum pernah aku lihat ada manusia yang hidupnya lebih bahagia, lebih nyaman, lebih santai, lebih tenang dibandingkan beliau rahimahullahu ta'ala. Wa khilafar rafahiyya wan na'im, ya, sangat jauh dari kemewahan. Bal diddiha, bahkan kebalikannya. Wa ma'a ma kana fihi minal habs, di samping itu beliau di penjara. Wa tahdid wal irjaf, sering diancam, ya. Beliau sering mendapatkan ancaman, mendapatkan serangan. Wa huwa ma'a dzalika min athyabin nasi aishan, meskipun demikian beliau adalah orang yang paling bahagia hidupnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa ashrahuhum sadran, orang yang paling lapang dadanya. Wa aqwahum qalban, dan orang yang paling kuat hatinya. Wa asarrihim nafsan, orang yang paling kuat jiwanya. Talawhu nadratan na'im ala wajhihi, sehingga kita bisa saksikan, ya, pengaruh wajah nadratan na'im, wajah yang cerah, wajah yang penuh dengan kenikmatan, ala wajhihi, yang nampak di muka beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah. Wa kunna, lalu kata Syekhul Islam, lalu kata Ibnu Qayyim, wa kunna idza ishtadda binal khauf, bahkan kami dulu ketika kami mengalami ketakutan yang berat, ya, wa sa'at minna dhunun, dan kita punya banyak suudzon, wadaqat binal ardu, dan kami merasa bumi ini sempit. Artinya, kata Ibnu Qayyim, ketika kita punya banyak masalah besar, ada banyak suudzon, afwan, ya, di sini karena masalah kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat, kemudian tekanan-tekanan yang diberikan oleh pemerintah untuk para da'i, kaum muslimin, ahlu sunnah, sehingga itu membuat ahlu sunnah, para da'i ahlu sunnah, mereka punya banyak, ya, persangkaan-persangkaan yang gak baik dengan kondisi negara. Apa yang dilakukan? Atainahu, kami mendatangi Syekhul Islam. Fama huwa illa an nara wa nasma'u kalamahu fayadhhabu dhalika kullahu. Maka hanya dengan melihat beliau, mendengar nasihat beliau, semua kecemasan tadi hilang. Subhanallah. Wa yanqalibu insyirahan wa quwwatan wa yaqinan wa ta'man wa tuma'nina niyyah wa tuma'ninatan, dan berubah kebingungan, keresahan, berubah menjadi kelapangan dada, tambah kekuatan batin, tambah yakin dan tambah tenang. Itulah pengaruh nasihat yang diberikan oleh manusia yang saleh di saat seorang hamba itu punya masalah. Orang punya masalah fisik, itu menyerang hatinya. Ketika hati seorang hamba itu lemah, maka dia akan gampang stres, gampang bingung. Tapi saat hati seorang hamba itu kuat, dia akan bisa lebih bertahan. Dan salah satu di antara cara yang bisa menguatkan batin adalah mendatangi tokoh agama. Lalu dia mendapatkan nasihat darinya. Kemudian dia bisa lebih tenang. Akhirnya batinnya semakin kuat. Fasubhana man ashadu ibadahu jannatahu qabla liqa'ihi. Maka maha suci dat, man ashada ibadahu jannatahu qabla liqa'ihi. Maha suci dat yang telah mempersaksikan surga untuk hambanya sebelum dia ketemu dengannya. Wa fataha lahum abwabaha fi daril amal. Dan Allah membukakan untuk mereka pintu-pintu surga. Fi daril amal, pintu-pintu surga di darul amal, yaitu di surga. Fa atahum min rauhiha wa nasimaha wa nasimiha wa tibiha. Lalu dia bisa mendapatkan baunya surga, ya, wanginya surga. Mastavraga kuahum litolabiha, yang itu membuat kekuatannya mencurahkan diri untuk mendapatkannya, sehingga dia semakin semangat untuk mendapatkan surga. Wal musabaqatu ilaiha, sehingga membuat dia ingin berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Allah subhanahu wa ta'ala kadang tunjukkan semacam ini kepada sebagian hambanya, sehingga sang hamba itu lebih serius dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada sebuah pernyataan yang membuktikan betapa lezatnya nikmat batin yang dimiliki oleh seorang ulama karena ketaatan dan kedekatan mereka kepada Allah taala. Wa kana ba'dul 'arifin yaqul, sebagian orang bijak mengatakan. Siapa yang dimaksud orang bijak ini? Orang bijak yang dimaksud adalah Ibrahim bin Adham. Coba kita lihat footnote 4. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Al-Hilyah, Al-Baihaqi dalam kitab Az-Zuhd, dari Ibrahim bin Adham, seorang ulama tabi' tabi'in sezaman dengan Imam Malik, dan beliau dikenal sebagai orang yang sangat zuhud. Ibrahim bin Adham, ulama tabi' tabi'in, pernah mengatakan, "Lau 'alimal muluku wa abna'ul muluki," andaikan para raja dan para putra mahkota, andaikan para raja dan para putra mahkota mereka mengetahui ma nahnu fihi, kenikmatan yang ada dalam hati kami berupa apa? Kedekatan dengan Allah, berupa kenikmatan bermunajat dengan Allah, la jala duna 'alaihi bisuyuf, tentu mereka akan merampasnya dari kami dengan menggunakan pedang mereka. Tentu mereka akan merampasnya dengan menggunakan pedang-pedang mereka. Wa qala akhar, dan ada ulama yang lain mengatakan, masakinu ahli dunya, orang miskin di kalangan penduduk dunia, kharaju minha, mereka keluar dari dunia, wa madzaqu athyaba ma fiha, sementara mereka belum bisa merasakan bagian paling lezat yang ada di dunia. Orang miskin di kalangan penduduk bumi ini adalah orang yang meninggalkan dunia sementara dia belum merasakan bagian yang paling lezat yang ada di dunia. Qila wa ma athyabu ma fiha, maka beliau ditanya, apa bagian yang paling lezat di dunia ini? Qal, beliau mengatakan, mahabbatullahi ta'ala wa ma'rifatuhu wa dhikruhu. Yang paling lezat di dunia ini adalah lezatnya mencintai Allah, mengenal Allah, dan berzikir kepada Allah ta'ala. Berzikir kepada Allah, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Au nahwi hadha, atau ungkapan yang semisal dengan ini. Wa qala akhar, dan ulama yang lain mengatakan, innahu latamurru bil qalbi awqatun yarqusu biha tarba. Sesungguhnya kadang di hati ini berlalu beberapa waktu yang hati itu berguncang. Raqas itu artinya joget. Tar artinya joget. Sesungguhnya melewati hati ini melewati beberapa waktu yang dia itu berguncang. Saking girangnya disebabkan karena ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqala bi, waqala akhar, dan ulama yang lain mengatakan, innahu latamurru bi awqatun aqul, kadang beberapa waktu itu berlalu padaku dan aku mengatakan, in kana ahlul jannati fi mithli hadza, jika seperti ini kondisi kenikmatan yang dimiliki oleh penduduk surga, innahum lafi aishin tayyib, berarti mereka betul-betul dalam kehidupan yang sangat bahagia. Mereka betul-betul dalam kehidupan yang sangat bahagia. Famahabbatullahi ta'ala wa ma'rifatuhu, sehingga dari hal ini, mencintai Allah, mengenal Allah, terus-terusan berzikir kepada Allah, wassukunu ilaihi, merasa tenang ketika bermunajat kepada Allah, tuma'ninah kepada Allah, wa ifraduhu bil hubbi, hanya mencintai Allah, takut hanya kepada Allah, menggantungkan harapan kepada Allah, tawakal kepadanya, wal mu'amalah, dan interaksi dengan Allah dilakukan secara maksimal, bihaitsu yakunu huwa wahdahu al mustawli ala humumil abdi wa azamatihi wa iradatihi, di mana Allah lah satu-satunya yang dia minta untuk mengobati segala keinginan hamba, harapan hamba, dan keinginannya. Huwa jannatud dunya, itulah surga dunia. Tawakal itu surga dunia. Nyender kepada semua yang dikehendaki oleh Allah, itu surga dunia. Selalu mengharapkan apa yang ada pada diri Allah, ada pada zat Allah, itulah surga dunia. Wa na'imul ladzi la yushbihuhu na'imun, kenikmatan yang tidak bisa disandingkan dengan kenikmatan yang lain. Wa huwa qurratu 'ainil muhibbin, dan itu merupakan ketenangan batin bagi orang-orang yang mencintai Allah. Wa hayatul 'arifin, dan sumber kehidupan bagi orang-orang bijak. Wa innama taqarru a'yunun nas, hati manusia, pandangan mata manusia akan menjadi tenang. Bihim, dengan mereka. Ala hasabi kurroti a'yunihim billah, sesuai dengan ketenangan hati dia kepada Allah Ta'ala. Sehingga dalam interaksi sehari-hari, kadang ada orang yang menyenangkan untuk dibersamai. Saya kalau bersama fulan ini saya senang. Saya merasa tenang, saya merasa bahagia, saya merasa nyaman. Karena orang ini dekat dengan Allah Ta'ala. Faman qarrat aynuhu billah, maka siapa yang dia merasa tenang dengan Allah, qarrat bihi kullu aynin, maka semua orang akan tenang kepadanya. Wa man lam taqarra aynuhu billah, taqatta'at nafsuhu 'ala ad-dunya hasaratun. Sementara siapa yang tidak bisa merasa tenang dengan Allah, maka jiwanya ya, akan mendapatkan banyak kerugian di dunia ini. Wa innama yusaddiqu bihadhil umur man fi qalbihi hayat. Dan semua ini, wa innama yusaddiqu bihadhil umur, dan semua ini akan bisa dinilai benar oleh orang yang hatinya hidup. Coba si A suruh menilai, betul enggak orang yang dekat dengan Allah Ta'ala itu akan tenang? Kalau si A itu hatinya dipenuhi dengan hawa nafsu, dia jarang ketemu dengan ketaatan kepada Allah, melihat ada orang yang kebiasaan dan rutinitasnya hanya ibadah, mungkin bagi dia merasa berat. Ini orang kok terlalu membebani diri sendiri. Ini orang kenapa menghabiskan waktunya hanya untuk sesuatu yang dia anggap sia-sia belaka. Padahal dia sendiri tenggelam dalam kegiatan hawa nafsu karena dia menjadi tawanan bagi hawa nafsunya. Sehingga untuk bisa menilai bahwasanya orang yang dekat dengan Allah itu dipenuhi dengan kenikmatan hanya berlaku bagi orang yang hatinya hidup. Wa amma mayyitul qalbi, adapun orang yang hatinya mati. Fayuhishuka thumma sta'nis bighibatihi ma amkanak, maka dia akan membuat, akan merasa aneh ketika melihat dirimu seperti ini ya. Sehingga kadang ada orang yang melihat, ini orang kok hari-harinya cuman ke masjid, cuman seperti ini, aktivitasnya cuman seperti itu. Kadang dia merasa kok kasihan banget ya. Kenapa kok dia jarang piknik misalnya, kurang piknik, nggak pernah ngopi, nggak pernah apalagi, hidupnya cuman dipenuhi dengan kitab-kitab, isinya ibadah dan kitab, belum lagi makanannya sangat terbatas seperti anak-anak pondok. Bagi sebagian orang nggak kuat. Tsumma sta'nis bi ghibatihi ma amkana. Kemudian ya, Anda harus merasa tenang ketika tidak ketemu dengan orang seperti ini. Ma'am kanak, sebisa kamu. Fa'innaka la yuhishuka illa huduruhu indaka. Fa'idhab tulita bihi fa'atihi zahiruka wa tarakhal anhu biqalbik. Kalau kamu ketemu orang seperti ini, maka kehadiran orang ini kepadamu akan membuat kamu menjadi terasing. Dan jika kamu diuji dengan teman seperti ini, fa'atihi dhahiraka, kasih punggung. Wa tarahhal anhu biqalbika, tinggalkan orang semacam ini dengan hatimu. Jangan jadikan sebagai kawan. Wa farikhu bisirrika, wala tashtagil bihi amma huwa aula bika. Tinggalkan orang seperti ini dan jangan sibukkan dirimu dengan orang yang lebih layak untuk kau jadikan sebagai kawan. Ketemu orang yang dia ngajaknya cuman kalau enggak ngopi, sepedaan, makan-makan, jalan-jalan, terus apa lagi? Piknik, isinya cuman dunia, kalau enggak gitu camping. Tinggalkan orang semacam ini. Dan silahkan bersamai orang yang dia lebih serius dalam kegiatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mohon maaf ya bagi para panitia kajian ya. Jangan tawarkan kepada ustaz untuk piknik. Sehingga kalau Anda undang seorang ustaz di kota Anda, baik beliau datang sendiri maupun bawa keluarga, berikan jadwal yang isinya kajian. Pak ustaz nanti ada piknik ke sini, enggak perlu. Karena sebenarnya tujuan safari dakwah adalah untuk menyampaikan materi ilmiah kepada masyarakat di kota tujuan, bukan dalam rangka piknik. Nah, wa'lam annal hasrata kullal hasrah. Ketahuilah bahasanya kerugian puncak adalah al-ishtighalu biman la yujdi 'alaika. Al-ishtighalu bihi illa fauta nasibika wa hadzika min Allah. Ketahuilah bahasanya kerugian yang sejatinya adalah kamu lebih sibuk bersama dengan orang yang tidak memberikan keuntungan bagimu. Karena dengan kesibukan itu, kamu kehilangan jatahmu dan kesempatan kamu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wangkita'ika anhu. Sehingga kamu terputus untuk nyambung dengan Allah. Dan waktumu terbuang sia-sia. Dan hatimu wasyatati qalbika alaika. Dan hatimu tidak mendukung dirimu. Hatinya jadi enggak karuan, kadang kena pengaruh enggak baik, belum lagi omongan-omongan yang enggak baik. Tekadmu menjadi lemah dan keinginanmu menjadi enggak fokus. Kenapa? Karena dia berbarengan dengan teman yang enggak baik, yang justru menyibukkan dia dengan urusan-urusan yang tidak menguntungkan bagi hidupnya, baik dunia maupun akhirat. Ya. Ayo Pak Ustadz, nanti kita sepedaan ke sini ya. Kita nanti naik perahu mancing. Kita nanti ini subhanallah. Ya, sebaiknya jangan dilakukan demikian. Jangan manjakan ya, para dai dengan mainan-mainan semacam ini. Berikan kesempatan bagi mereka. Kalau enggak kajian, suruh mereka untuk istirahat. Ya. Sehingga kalaupun tidak ada waktu kajian, mereka bisa beristirahat. Dan ketika mereka beristirahat, didampingi dengan buku dan kitab mereka, semoga itu bisa menambah ilmu yang mereka miliki. Fa'idha buliyat bihadha. Kalau orang itu buliyat bihadha, mendapatkan ujian dengan kesibukan semacam ini, wala buddalaka minhu, dan pasti kau akan mendapatkannya. Fa'amilillaha ta'ala fihi wahtasib 'alaihi ma amkana wa taqarrab ilallahi bimardatihi fihi. Maka 'amilillah, segera bersamai Allah fihi dalam apa? Dalam kegiatan hubungan kamu dengannya. Wahtasib 'alaihi ma amkana, dan pertimbangkan nilai pahala semampu kamu. Mendekatlah kepada Allah dengan mengharapkan ridhonya. Jadikan kumpulmu dengannya matjaran laka, sebagai tempat untuk berdagang bagimu. La taj'alhu khasaratan, jangan sampai rugi. Wa kun ma'ahu karajulin sa'irin fi tariqihi. Aradalahu rajulun waqafahu an sayrihi. Jadikan kebersamaan kamu dengan orang ini sebagaimana orang yang melewati sebuah jalan, lalu tiba-tiba ada orang yang menghentikannya. Ada orang yang menghentikannya, sehingga dia berhenti dari perjalanannya. Fajtahid anta khudahu ma'aka watasirubihi. Berjuanglah untuk bisa mengajak orang ini sehingga berjalan bareng-bareng bersama kamu. Fatahmilhu wala yahmiluka. Ajak dia, jangan sampai dia mengajak kamu. Jadi kata Syekhul, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menjelaskan, kalaupun kamu punya teman yang kurang baik, lebih menyibukkan dirimu dengan hal-hal yang kurang begitu bernilai, hal-hal yang sifatnya tidak begitu urgent bagi kehidupanmu, kasih pengaruh dia, jangan sampai kau terlewatkan, ini jadikan sebagai sasaran perdaganganmu agar kau bisa mendapatkan keuntungan. Ajak dia, jangan kau yang terajak olehnya. Fa'in aba, walam talqa fi sayrihi matma'an, fala taqif mahu. Kalau ternyata dia enggak mau, dan kau tidak punya peluang untuk mengajaknya ikut berjalan menuju Allah, maka jangan berhenti bersamanya. Balirkab ad-darba wada'hu wala taltafit ilahi. Namun tunggangi hewanmu, dan tinggalkan dia, enggak usah toleh lagi orang ini. Karena dia enggak mau untuk diajak berjalan bersama kamu menuju Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu qati'ut tariqin, karena dia ini perampok. Ya. Orang yang qati'ut tariq artinya perampok, maksudnya adalah orang yang mencegah perjalanan orang. Walau kana man kana, siapapun dia. Fanju bi qalbika, selamatkan hatimu. Wadhinna biyaumika wa lailatika. Wala taghrab 'alaika asy-syams qabla wusulil manzil fatukhad. Manfaatkan sebaik mungkin hari dan malammu. Jangan sampai matahari terbenam sementara kamu belum sampai di rumahmu. Fatukhadhu, sehingga nanti kamu dihukum. Aw yattali'u 'alaika al-fajru wa anta fil manzil fayasiru rifaku fatusbihu waqdak wa anna laka bilihaqihim. Atau ketika fajar sudah terbit, ternyata kamu masih berada di rumah sementara rombongan sudah berangkat, sehingga kamu jadi sendirian. Bagaimana mungkin kau bisa menyusul mereka? Sehingga kalau ketemu orang yang seperti ini ya, teman yang isinya cuman bahas masalah, kalau enggak makanan, pakaian, kalau enggak pakaian, kalau enggak bahas pakaian, bahas masalah perabotan, kalau enggak perabotan, bahas masalah bunga di rumah, hiasan-hiasan rumah. Sudah? Ajak mereka untuk kembali fokus, membahas masalah yang lebih syar'i, membahas masalah yang lebih mendekatkan kepada Allah. Kalau mereka enggak bisa diajak, udah tinggalkan saja. Wallahu a'lam. Insyaallah. Ini penjelasan dari Ibnu Qayyim dalam rangka untuk menjaga hati agar kita selalu disibukkan dengan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, manfaat yang ke-35. Al-khamisatu wassalasun, manfaat yang ke-35 dari banyak berzikir kepada Allah. An-nadzikra yusayyirul abda wa huwa qa'idun ala firashihi. Zikir akan membuat hamba selalu berjalan meskipun dia duduk di atas kasurnya. Wa fi suqihi, atau dia berada di pasarnya. Ketika dia sehat maupun sakit. Wa fi hali na'imihi wa ladzatihi wa ma'ashihi, ketika dia sedang mendapatkan kenikmatan maupun ketika dia sedang hidup. Wa qiyam, maupun dalam kehidupannya. Wa qiyamihi wa qu'udihi, ketika dia berdiri maupun ketika dia duduk. Wa tija'ihi, ketika dia tidur. Pada saat dia safar maupun tidak safar. Orang yang berzikir akan selalu menuju Allah. Dia selalu melakukan safar kepada Allah dalam kondisi apapun yang sedang dia alami. Falaisa fil a'mali syai'un ya'ummul awqati wal ahwali mithlahu. Tidak ada amal yang bisa membuat semua waktu itu terisikan dengan itu melebihi zikir. Karena zikir bisa dilakukan kapanpun. Tidak ada amal di mana semua waktu kita bisa kita isi dengannya selain amal zikir. Hatta innahu yusayyirul abda wa huwa na'imun ala firashihi. Sehingga zikir itu bisa membuat hamba terus berjalan amalnya meskipun dia sedang tiduran di atas kasur. karena saat dia tiduran dia sambil berzikir. Fayasbiqul qa'im al-ghaflah, sehingga dia bisa mendahului orang yang berdiri tapi enggak berzikir. Ini orang berdiri lagi siaga tapi dia enggak zikir. Sementara orang ini lagi tidur. Lagi tiduran tapi dia zikir. Maka orang yang tiduran ini bisa mendahului orang yang berdiri tadi. Fayusbihu hadza wa qad qataba ar-raqba wa huwa mustalqin ala firashihi. Akhirnya yusbihu hadza, orang ini wa qad qata ar-raqba, dia telah meninggalkan rombongan, wa huwa mustalqin ala firashihi, padahal dia sedang tiduran. Yang lain sedang berhenti, dia menuju Allah meskipun dia sedang terlentang di atas kasurnya. Sementara orang yang berdiri ini, yang lalai tidak berzikir kepada Allah, fi saqati raqbi, tetap berada dalam rombongan awal sehingga dia tidak berjalan. Wa dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, dan itu merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Artinya begini, seorang hamba ketika mengisi seluruh waktunya dengan berzikir, dia berarti melakukan perjalanan yang lebih cepat menuju Allah, lebih dekat kepada Allah Ta'ala, meskipun dia sambil tiduran. Sehingga dia meninggalkan rombongannya, melaju dengan lebih cepat, qata'a ar-raqba, dia memisahkan diri dengan rombongannya karena dia menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih cepat. Beda dengan orang yang berdiri tapi dia gak berzikir, mungkin sambil ngobrol, mungkin dia ngerokok, mungkin ngapain. Fisa kati rakbi, dia berada di bawah, gak bergerak. Sehingga ini merupakan keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada siapa saja yang rajin berzikir. Wahukia, dan diceritakan an rajulin minal ubbad, ada seseorang yang dia merupakan ahli ibadah. Annahu nazala birajulin minal ubbadi daifan. Beliau pernah bertamu kepada ahli ibadah yang lain. Ada seorang ahli ibadah bertamu kepada ahli ibadah yang lain. Faqamal abidu laylahu yusalli. Maka sang hamba ini, yang ahli ibadah ini, dia melakukan qiyamul lail, salat. Wadhalika rajulu mustalqin ala firashihi. Sementara yang satunya dia tiduran terlentang, ala firashihi, di atas kasurnya. Falamma asbaha qala lahul abid, sabaqaka ar-raqbu. Ketika di pagi harinya, maka sang rajin ibadah mengatakan kepada temannya yang tiduran tadi, sabaqaka ar-raqbu, kamu ketinggalan rombongan. Au kama qala, atau kalimat yang semisal. Faqala, kemudian dijawab oleh orang yang tiduran tadi, laisa sya'nu fi man bata lailahu musafiran wa asbaha ma'ar raqbi, asya'nu fi man bata ala firashihi wa asbaha qad qata ar raqba. Ini masalahnya bukan terkait orang yang dia tertidur di malam harinya ketika sedang safar, lalu dia bersama dengan rombongan. Asya'nu, urusan yang masalah yang benar adalah fi man bata ala firashihi. Ada orang yang dia tidur, wa asbaha qad qata ar-raqba, tapi dia bisa memisahkan diri dari rombongan karena melaju lebih cepat. Maksudnya, jadi orang yang tidur ini mengatakan, tolong pahami, yang tidur ini tidak kalah dengan mereka yang tahajud. Jangan bayangkan dia seperti orang yang safar kemudian ditinggal oleh rombongannya karena dia tidur, bukan. Tapi ini ada orang yang tidur, namun dia bisa memisahkan diri dari rombongan karena dia bisa melaju lebih cepat. Kenapa? Dia banyak berzikir sepanjang dia telentang tadi sambil merenungkan mana-mana zikir yang dia baca. Namun kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim, kata Ibnu Qayyim. Hanya saja semacam ini, lahu mahmalun sahih wa mahmalun fasid. Ada peluang benar, peluang untuk dipahami benar, dan ada peluang dipahami salah. Faman hamalahu ala anna ar-raqid al-muttaji' ala firashihi yasbiqul qa'im al-qanit fa huwa batil. Siapa yang memahami bahwa orang yang tiduran di atas kasur itu bisa mendahului orang yang tahajud, yang salat, beribadah kepada Allah, fa huwa batil, maka ini pemahaman yang salah. Wa innama, namun yang benar adalah mahmaluhu ala anna hadzal mustalqi ala firashihi allaqa qalbahu bi rabbih. Orang yang tiduran di atas kasur tadi, dia allaqa qalbahu bi rabbih, dia menggantungkan hatinya kepada Allah, kepada Rabb-nya. Wa alsaqa hubbahu bi qalbihi bil arsy. Wa alsaqa habbata qalbihi bil arsy. Dia menempelkan cinta hatinya ke arsy. Wa bata qalbuhu yatufu haula al arsy ma'al malaika. Sehingga hatinya tawaf mengelilingi arsy bersama malaikat. Qad ghaba 'ani ad-dunya wa ma fiha. Dia meninggalkan dunia dan seluruh isinya. Wa qad 'aqahu 'an qiyamil laili 'aikun min waja'in aw bardin yamna. Namun dia terhalangi untuk melakukan qiyamul lail karena dia sakit atau cuaca yang sangat dingin yang menghalangi dia untuk qiyamul lail. Yamna'ul qiyam. Atau ada rasa takut pada dirinya karena dia kalau melakukan qiyamul lail akan dilihat oleh musuh yang sedang mencarinya atau karena uzur yang lainnya sehingga dia tetap tiduran tapi hatinya mallahu a'lamu bihi, dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kondisi khusus ya yang dialami oleh sebagian hamba yang saat tiduran dipenuhi hatinya dengan rasa cinta kepada Allah, saat dia tiduran tapi batinnya dipenuhi dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akharu qa'imun yusalli wa yatlu wa fi qalbihi min ar-riya' wal ujub. Sementara orang yang kedua, dia salat, dia baca Quran tapi hatinya dipenuhi dengan riya' dan ujub, mencari al-jah, mencari kedudukan dan pujian dari manusia yang Allah tahu isi hatinya. Atau qalbuhu fi wadin wa jismuhu fi wadin. Jasadnya berada di sini tapi hatinya berada di sana. Fala raiba anna dhalika ar-raqid yusbihu wa qad sabaqa hadzal qa'im bi marahil katsira. Maka jelas kalau seperti ini kondisinya, yang tidur tadi dia bisa melakukan perjalanan lebih cepat dibandingkan yang salat. Fal amal alal qulub, inti amal itu ada di hati bukan fisik. Wal muawwal alas sakin la alal atlal wal i'tibar bil muharrikil awwal. Dan yang menjadi acuan adalah ketenangan, bukan lamanya orang itu berdiri, bukan lamanya orang itu salat. Yang menjadi acuan adalah al-muharrik al-awwal, faktor pertama yang menggerakkannya, yaitu rasa cinta kepada Allah. Maka orang yang dzikir yusirul azmas sakin wa yuhayyiju al-hubbal mutawari wa yab'atsu talab al-mayyit. Dengan dzikir akan semakin memperkuat tekad orang yang tenang, kemudian menyemangati rasa cinta al-mutawari dan ya bahasa talab al-mayyit. InsyaAllah. Ini istilah-istilah yang cukup rumit untuk kami terjemahkan. Intinya Ibnu Qayyim ingin mengajak kita bahwasanya dikir sekalipun hamba itu sedang dalam posisi diam, tapi hakikatnya dia sedang mendekat kepada Allah Ta'ala, sedang menuju Allah Ta'ala. Semakin besar ketergantungan seorang hamba kepada Allah, maka semakin dekat peluang dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Demikian yang bisa kita angkat di kesempatan kali ini, dan kita masih punya banyak sekali materi tentang keutamaan zikir yang belum sempat kita baca, insyaallah akan kita baca di kesempatan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Telah disampaikan. Saya izin membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Tadi disebutkan mengenai teman yang tidak mau melanjutkan perjalanan, maka ia sejatinya adalah perampok. Bagaimana jika orang yang tidak mau diajak atau perampok ini adalah pasangan hidup kita, Ustaz? Kan tidak mungkin ditinggalkan. Jazakumullahu khairan. Baik, yang dimaksud ditinggalkan di sini tentu saja bukan ditinggalkan secara fisik, namun ditinggalkan dari sisi perhatian, sehingga tidak membuat kita ikut larut bersama dengan beliau. Karena itu ketika pasangan hidup ternyata berbeda kondisi, baik suaminya yang lebih baik atau istrinya yang lebih baik, jangan sampai pasangan hidupnya justru malah ikut larut bersama yang lebih buruk kualitasnya. Wanita yang salihah memiliki seorang suami yang pemalas. Jangan sampai istrinya justru ikut-ikutan menjadi pemalas sebagaimana suaminya. Wanita yang sudah belajar ilmu agama, sementara suaminya anti dengan belajar ilmu agama. Kuat-kuatan dalam bertahan. Sehingga siapa yang dia lebih kuat bertahan, nanti yang satunya bisa jadi dia akan ikut. Betapa banyak dalam forum kajian yang berangkat suami istri, ternyata pintu hidayah suami diantarkan oleh istrinya. Sehingga sang istri ini menjadi manusia pionir di rumah tangganya. Saya bisa katakan dia lebih berprestasi dibandingkan suaminya. Dan itu cukup banyak di masyarakat kita. Walhamdulillah, hadza fadlullahi yu'tihi may yasha. Ini adalah karunia yang diberikan oleh Allah kepada keluarga yang Allah kehendaki. Ada di antara wanita yang menjadi sumber kebaikan bagi keluarga, melebihi kehebatan suaminya. Padahal seharusnya suaminya yang menjadi pemimpin bagi rumah tangga. Karena itu kalau Anda menjumpai seperti ini kondisinya, layak untuk dipertahankan, bersyukur kepada Allah. Semoga Anda bisa menjadi penyebab suami Anda lebih tinggi surganya, mendapatkan pahala yang lebih besar, karena Anda punya kesempatan untuk mengajak beliau lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Adakah nasihat yang bisa Ustaz sampaikan untuk saya yang susah sekali menata hati ketika sedang gelisah namun secara bersamaan dituntut melakukan hal yang lain seperti mengurus anak. Rasanya lelah atau malas sekali hanya untuk tersenyum kepada anak-anak di waktu demikian. Sangat disadari semua hal hanya disandarkan kepada Allah, tetapi tidak serta-merta kondisi hati langsung baik. Jazakumullahu khairan. Masya Allah. Tayyib. Perubahan barangkali butuh waktu yang cukup lama, karena kita sama-sama belajar. Anda belajar, saya juga belajar. Dan salah satu di antara penyebab orang itu tidak fokus ketika dia berjalan menuju Allah Ta'ala adalah di saat dia disibukkan dengan berbagai macam aktivitas dunia. Ya. Gak ada orang yang rajin ibadah kemudian dia stres karena beban ibadah. Tidak ada orang yang rajin berzikir lalu dia bingung karena terlalu rajin berzikir. Tapi orang yang stres karena banyak pekerjaan, dunia, banyak. Orang yang stres karena terlalu sering menghadapi urusan-urusan dunia, terlalu banyak. Sehingga yang membuat turun mental seorang hamba adalah aktivitas dunia. Ya meskipun bagi sebagian orang, dia merasa senang dengan itu, tapi pada puncaknya nanti dia akan stres. Orang yang sedang meniti karir, kemudian dia karirnya semakin naik ketika bekerja, makin sibuk. Dia merasa dengan semakin banyak karir, semakin besar nilai dunia yang bisa dia dapatkan. Tapi pada kondisi tertentu dia akan stres. Kok ternyata banyak pekerjaan, banyak masalah, berhadapan dengan banyak orang, punya banyak kasus. Dia stres. Kenapa? Terlalu banyak aktivitas dunia yang dia lakukan. Sebaliknya, ketika orang itu banyak bermunajat kepada Allah, banyak berzikir, banyak beraktivitas untuk akhirat. Belum pernah kita tahu ada orang yang stres untuk itu. Ramadan itu begitu selesai Ramadan kan bukan orang yang tambah stres. Ketika Ramadan, orang itu berlomba-lomba melakukan ibadah ya. Siangnya puasa, malamnya qiyam ya. Siang siam, malam qiyam. Kemudian berlomba-lomba, banyak-banyakan membaca Al-Quran. Kita tidak membahas masalah ikhlas, terlepas dari apakah ada unsur riya ataukah tidak. Hanya dengan melihat zahir saja, sudah terlihat. Orang yang banyak membaca Al-Quran ketika Ramadan, mereka enggak stres. Makanya muncul kecemasan dalam batin, hati jadi enggak tenang. Bisa jadi sebabnya adalah karena kita terlalu banyak punya urusan dunia. Kalau sudah seperti itu keadaannya, selanjutnya kita mengukur bagian mana yang bisa saya tinggalkan. Bagian mana yang seharusnya saya tinggalkan. Oh baik, saya coba saya tinggalkan satu-satu. Ini saya tinggalkan. Anda lepaskan sebagian biar gerakan Anda lebih ringan untuk menuju Allah. Tapi kalau semuanya ditangani terus, dipertahankan, dan Anda nggak sanggup lagi, akhirnya seperti itu. Kadang membuat kita jadi gampang resah, gampang bingung, gampang stres. Karena terlalu banyak memikirkan urusan dunia. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, Ustaz izin bertanya, anak saya perempuan mengalami bipolar, mengkonsumsi obat yang mengandung narkoba. Jiwa dan emosinya labil. Apakah ada hubungannya penyakit tersebut dengan hati yang gersang dari mengingat Allah, tidak mematuhi perintah Allah, tidak dekat dengan Allah? Apa yang harus saya lakukan, Ustadz, dengan kondisi anak yang sakit tersebut dan tidak patuh jika diajak mematuhi Allah seperti berhijab, berzikir, dan berdoa? Jazakumullahu khair. Wa jazakumullahu khairan. Memang terkadang ada penyakit hati itu yang lebih ke arah mental, dan ada penyakit hati yang lebih ke arah nurani. Saya kadang bingung ya, orang kok bisa jadi gila itu kenapa? Dalam satu kesempatan saya ngisi di RSJ di Magelang, Rumah Sakit Jiwa di Magelang. Kemudian ketika kami pulang diantar sama petugasnya, alhamdulillah didampingi oleh salah satu perawat yang cukup senior di rumah sakit itu. Kesempatan bagi saya untuk belajar. Lalu saya tanya, Pak, kok bisa ya manusia jadi gila itu menurut teori yang Bapak pahami bagaimana? Akhirnya beliau menyampaikan, jadi dalam diri manusia ada tiga unsur. Ada nyawa, ada jasad, ada jiwa. Nyawa, jasad, jiwa. Nyawa ini pilihannya cuma dua, kata beliau. Kalau tidak mati, hidup. Kalau mati berarti berpisah dari jasad. Maka kita akan jadi mayit. Kemudian jasad. Jasad ya fisik kita. Jasad mengalami sakit. Jasad mengalami sakit. Sebagaimana bisa juga jasad mengalami sehat. Dan jasad juga bisa mati ketika nyawa itu terlepas darinya. Nah, jiwa juga sama sebagaimana jasad. Dia bisa sakit, dia bisa sehat, ya. Dan bahkan dia bisa mati. Ketika mati, jadi gila. Ya, kata kuncinya di bagian itu. Beliau milah penjelasannya cukup sistematis. Dan saya menikmati penjelasan beliau. Jadi, kalau gila itu bukan karena faktor fisik. Ada gila karena faktor fisik ya. Benturan, kemudian hilang ingatan. Atau orang mengalami kecelakaan, akhirnya dia hilang semua memorinya. Itu karena faktor fisik. Ada yang masalah di otaknya. Tapi kalau gila bukan karena faktor fisik, karena faktor tekanan. Nah, itu ternyata kerusakannya di posisi jiwa. Nah, yang seperti ini, yang jiwa ini, wallahu a'lam, nampaknya itu lebih ke arah unsur kedokteran dibandingkan ke arah agama. Karena sebenarnya dia cacat mental. Bukan cacat nurani. Kalau mereka yang stres, bingung, kemudian dia lebih cenderung untuk maksiat, lebih cenderung untuk berbuat jahat, dan seterusnya. Ini cacat nurani. Dan itu perbaikannya ke arah agama. Tapi yang modelnya, wallahu a'lam, bipolar itu kayaknya lebih dekat ke arah masalah psikologi. Itu mungkin arahnya ke dokter. Sehingga kalau dokter jiwa menyebut bahwasanya anak Anda punya kondisi seperti ini, ada treatmentnya tersendiri. Baik, selain itu, treatment dalam masalah agama juga perlu kita berikan. Karena sebagaimana Al-Quran bisa memberikan pengaruh kesehatan bagi jasad, Al-Quran juga bisa memberikan pengaruh kesehatan bagi jiwa. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Dan aku turunkan Al-Quran sebagai obat dan rahmat bagi hamba-hamba yang beriman. Baik, untuk obat yang telah diberikan oleh dokter, di situ mengandung narkoba, selama tidak sampai memabukkan, silahkan untuk dipertahankan. Karena dalam dunia medis terkadang ada obat yang bercampur dengan alkohol atau dengan unsur penenang jiwa, unsur penenang maksud saya. Dan itu diperbolehkan untuk diberikan dengan kadar tertentu. Selama itu tidak memabukkan, dalam arti ketika dikonsumsi dalam jumlah banyak tidak bikin orang mabuk, silahkan dipertahankan. Dan Anda bisa konsultasi ke dokter. Kira-kira kalau ini dikonsumsi dalam jumlah banyak itu memabukkan atau efek sampingnya overdosis. Kalau overdosis kan jadi racun ya. Ada dosis letal misalnya yang bisa mematikan. Kalau yang terjadi adalah overdosis yang membuat orang bisa mati, berarti itu bukan memabukkan. Boleh dikonsumsi dalam jumlah yang lebih kecil. Baik, kembali ke sini. Anda bisa kasih treatment dalam masalah agama dengan coba ya. Ajak anak Anda untuk mendengarkan tausiah. Paksa dia untuk duduk, tolong kamu duduk di sini. Kita dengerin bareng-bareng kajian ini. Anda setelkan sebuah kajian. Ustadz A, Ustadz B, yang kira-kira nyaman untuk didengarkan. Semoga dengan seperti itu membuat dia semakin tenang dulu. Membuat dia semakin tenang, ada ketertarikan untuk mendekat kepada Allah. Selanjutnya kalau dia sudah terbuka hatinya, mau untuk tenang, ada ketertarikan untuk mendekat kepada Allah. Berikutnya, silahkan berikan yang lebih berat untuknya. Secara bertahap, ajak dia untuk belajar membaca Al-Quran, belajar menghafalkan Al-Quran, dan seterusnya. Semoga dengan itu ada perubahan. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz. Semoga Allah menjaga antum dan keluarga. Amin. Walakum bimithlin. Seorang wanita yang sudah menikah dan sudah mempunyai anak, kemudian berzina. Bagaimana status anak tersebut Ustaz? Soal nasab dan lain sebagainya. Apakah anak zina tersebut mahram bagi suami sah sang ibu dan saudara-saudaranya? Dari ibunya tersebut, dan apakah wajib berbakti kepada ayah biologis si anak? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran barakallahu fikum. Seorang wanita sudah menikah dan punya anak kemudian berzina. Atau bagaimana? Apakah dia berzina dengan pasangan hidupnya sebelum menikah kemudian punya anak? Sudah menikah mempunyai anak. Terus berzina. Berarti kan anaknya dilahirkan bukan dari zina. Bukan, maksudnya jadi beliau sudah menikah dan mempunyai anak. Terus berzina menghasilkan anak lagi. Berzina menghasilkan anak lagi. Sudah cerai belum ketika berzina? Tidak diketahui kayaknya dari ayahnya, dari suaminya, dari suami sahnya. Baik. Pada kondisi ini, para ulama menjelaskan. Satu, apabila suami tidak mengakui anak itu, kemudian dia meyakini ini adalah anak hasil zina, maka tidak dinasabkan kepada suami yang sah. Tidak dinasabkan ke suami yang sah. Sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi SAW, dengan para lelaki yang mereka menglian istrinya. Ada seorang sahabat lapor kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, istriku berzina. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabat ini, datangkan saksi, kalau enggak dicambuk. Kalau enggak kamu saya cambuk. Dicambuk sebagai apa? Orang yang menuduh orang lain berzina. Kemudian si lelaki ini yakin, Allah pasti akan mendatangkan jalan keluar bagiku. Akhirnya benar Allah turunkan ayat di surat An-Nur tentang li'an. Tentang hukum li'an. Kemudian mereka pun melakukan li'an. Sehingga sang istri dia enggak mau menerima tuduhan itu. Sementara sang suami tetap yakin istrinya berzina. Suami menuduh istrinya berzina, sang istri tidak mau menerima tuduhan itu. Lalu dilakukanlah li'an. Setelah li'an, mereka dipisahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada suaminya, kalau nanti yang lahir dari istrimu, ciri-cirinya kayak gini, berarti itu bukan anak kamu, tapi itu anaknya pasangan zinanya. Disebutkan nama orangnya, berarti itu adalah anak pasangan zinanya. Ternyata betul, yang terlahir adalah ciri-cirinya seperti anak pasangan zinanya. Baik. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menasabkan si anak ini kepada suaminya. Padahal mereka masih dalam satu ikatan pernikahan. Kemudian mereka dipisahkan. Yang kedua, jika suami ini mau mengakui anak itu, karena dia nggak tahu ya. Jadi wanita ini setelah berzina, dia juga kembali kumpul bersama suaminya yang sah, dan kemudian hamil. Dan lelaki ini tidak tahu. Lalu anak ini dianggap sebagai anaknya. Maka sah sebagai anaknya. Sah sebagai anaknya. Selama tidak diketahui ini dari hasil mana. Sehingga bercampur di situ antara mani lelaki suaminya. Mani suaminya dengan mani lelaki zinanya. Dan tidak jelas. Ini mana yang menghasilkan anak. Maka yang benar. Apabila sang suami dia mengakui ini sebagai anaknya, maka sah sebagai anaknya. Dan ini sudah pernah ada kejadiannya di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang rebutan anak. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan apa? Memberikan jalan keluar. Al-waladu lil firash walil ahir Al-Hajaru. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, al-waladu lil firash walil akhir al-hajaru. Kata An-Nawawi, al-akhir maksudnya adalah az-zani, yaitu lelaki yang berzina. Wa makna lil akhir al-hajar artinya adalah yang berzina mendapatkan al-hajar, maksudnya adalah al-khaibah wala haqqa fil walad. Dia mendapatkan kerugian dan dia tidak punya hak terhadap anak. Ada dua sahabat ya, yang dia itu rebutan seorang anak lelaki. Sahabat yang pertama, dia beralasan, dulu ibu wanita yang melahirkan anak ini adalah istri ayah saya. Sahabat yang kedua, dia mengatakan, wanita yang melahirkan anak ini berzina dengan keluarganya. Berzina dengan lelaki yang menjadi keluarganya, sehingga lahirlah anak ini. Maka yang satu mengklaim ini adalah hasil zina, yang satu dia mengklaim, dulu ketika melahirkan anak ini masih berstatus sebagai istri ayah saya. Dan dimenangkan oleh Nabi SAW yang mengaku sebagai istrinya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, al-waladu lil firash walil akhir al-hajar. Anak itu jadi milik yang punya kasur, artinya yang punya istri, maksudnya adalah suami, sedangkan si pezina dia tidak mendapatkan kecuali kerugian. Kalau seperti ini kejadiannya, maka jika sang suami tidak tahu lalu dia mengakui bahwasanya anak itu adalah